Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-5 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Juli 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babus sufufi, bab yang berkaitan dengan saf-saf salat. Telah kita nukilkan bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi di dalam bab ini akan membawakan 4 ahadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semuanya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kesempurnaan saf serta lurusnya saf ketika kita mengerjakan salat berjamaah. Hadis pertama yang telah kita baca dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis shalah, luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf kalian merupakan kesempurnaan daripada salat berjamaah. Di sini telah kita sebutkan terdapat fi'lu amrin, terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan menjadi perhatian yang lebih dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mengatur barisan-barisan atau saf-saf para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula hadis yang berikutnya, hadis yang kedua atau hadis ke-68 dari silsilatul umm dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, luruskanlah saf-saf kalian atau kalau tidak maka aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati-hati kalian. Al-wujuh seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu maknanya adalah al-qulub, yang mana ini merupakan makna yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, yang mana ketika beliau mensyarah hadis yang kedua ini beliau mengatakan, wa annal murada al-mukhalafatu bainal qulub, maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajah-wajah kalian. Maksudnya adalah al-mukhalafatu bainal qulub, maksudnya adalah perselisihan yang ada di tengah-tengah hati kaum muslimin. Fala yuhibbul insana li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka seorang muslim tidak akan menyukai muslim yang lainnya mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya akan berpaling, masing-masingnya akan sibuk dengan urusan-urusan pribadinya dan tidak akan peduli dengan sesamanya. wa taqa'un nafarah wal baghdha, kata beliau alaihi rahmatullah, dan akan terpatri, akan tertanam di dalam hati-hati mereka an-nafarah, kebencian, al-baghdha, sikap hasad. Walam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu min ba'dihi yatafaqqaduna min as-sufuf. Begitu pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dari kalangan khulafa ar-rasyidin yang menjadi pemimpin, yang menjadi khilafah sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa memperhatikan berkaitan dengan perkara saf-saf di dalam salat-salat berjamaah mereka. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata, akan tetapi lurusnya dan rapatnya saf merupakan bagian dari ajaran yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, wa ya'muru nabi ta'diliha, dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para khulafa ar-rasyidin, para sahabat beliau yang mewarisi ilmu beliau alaihi salatu wassalam, senantiasa memerintahkan untuk saf-safnya kaum muslimin di dalam salat-salat mereka diluruskan. Hatta kana Umar, kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah ringkas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Hatta kana Umar radhiyallahu taala anhu ya'muru bis-salati fatuqam. Pernah satu ketika khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan salat, maka didirikanlah salat wajib di tengah-tengah beliau, dan beliaulah yang menjadi imam karena beliau seorang khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat radhiyallahu taala anhuma. Thumma yanzuru ila shufuf, kemudian beliau mengecek kepada saf-saf yang ada di belakang beliau radhiyallahu taala anhu arda. Faman ra'ahu mutaqaddiman au mutaakhiran darabahu bidzirrah. Maka apabila Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu arda melihat ada satu atau dua orang yang maju atau mundur dari saf yang ada, maka Umar bin Khattab selaku khalifah, selaku pemimpin dalam salat secara khusus dan secara umum, pemimpin mereka kaum muslimin, kekhilafahan dipegang oleh beliau, maka Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang menyelisihi lurusnya saf, dia sedikit lebih maju atau mundur ke belakang, darabahu bidirrah. Ad-dirrah maknanya adalah cemeti atau cambuk. Dan ini ma'ruf dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka beliau memukul orang tersebut yang menyelisihi lurusnya saf, sedikit lebih maju atau sedikit lebih mundur ke belakang, dipukul dengan cemeti atau cambuk yang senantiasa dibawa oleh khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka khawatir fillah yara'akumullah, dari kisah ringkas ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian yang ada di sisi Khalifah Umar secara khusus. Yang ini merupakan perhatian yang beliau wariskan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pun sangat memiliki i'tina perhatian terhadap saf-saf para sahabat beliau ketika melaksanakan salat-salat berjamaah. Redaksi yang berikutnya yang telah kita bacakan pula hadis riwayat Al-Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, kata Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatur, mengecek saf-saf barisan-barisan salat yang ada di sisi kami, hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf yang ada itu seperti anak panah yang dimiliki oleh seorang muslim. Hatta idza ra'a an qad aqallna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta idza kana ayyukabbir fara'a rajulan badian sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki kisah ringkas ketika beliau mengatur saf yang ada di belakang beliau. Ada seorang dari kalangan sahabi al-jalil, sahabat yang mulia yang tidak disebutkan namanya, tapi jahalatul sahabi seperti yang kita ketahui la cadur, tidak akan memberikan kemudaratan pada hadis ini, apalagi di dalam matan yang disebutkan oleh An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang dari kalangan sahabat beliau lebih maju daripada saf yang telah beliau luruskan yang telah beliau atur. Maka Nabi SAW bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di sini ada harfun nida yang dihapus, aslinya adalah ya ibadallah. Dan ini merupakan satu hal yang ma'ruf di kaidah lughatul arabiyah, ketika harfun nida itu tidak ditulis atau tidak dilafadzkan. Jadi ketika kita memanggil seseorang langsung tanpa harfun nida, tanpa menggunakan harful ya. Misalkan kita memiliki saudara atau teman yang memiliki kunyah Abu Umar, maka ketika kita memanggil dengan ucapan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, jangan kita panggil dengan Abu Umar tapi dengan Aba Umar. Begitu pula dengan kunyah-kunyah yang lainnya. Mana harfun nidanya? Yang memansubkan dia adalah harfun nida, ya. Tapi harfun nida di sini dihilangkan mustatir seperti apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la tusawwunna sufufakum, harusnya kalian meluruskan saf-saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau kalian tidak meluruskannya maka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati-hati kalian antara yang satu dengan yang lainnya, akan cuek, acuh tak acuh, tidak akan peduli, wal'iyadu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini bi'idznillahi ta'ala, yang telah kita bacakan pula redaksi atau matan dari hadis ini pada pertemuan yang sebelumnya. Berkata musannif alaihi rahmatullah, an Anas ibn Malik, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anna jaddatahu Mulaikah, bahwasanya nenek beliau yang bernama Mulaikah, da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu, pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan yang telah dibuat oleh beliau, yakni sang nenek. Fa'akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengijabah, menjawab undangan nenek dari Anas ibn Malik tersebut dan memakan dari makanan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Thumma qal, kemudian beliau setelah menyantap hidangan yang ada bersabda atau mengatakan kepada keluarga Anas ibn Malik, qumu fali usalli lakum, qumu fali usalli lakum, ayo kita bangkit dan aku mengerjakan salat di rumah kalian. Qala Anas, maka Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, faqumtu ila hasirin lana qadiswadda min tuli malubis, berkata Anas ibn Malik, aku beranjak menuju sebuah tikar yang sudah usang karena sudah lama tidak dipakai, atau sudah lama, terlalu lama dipakai, afwan, min tuli malubis, sudah terlalu lama dipakai hingga menyebabkan tikar tersebut rusak atau usang. Fanadhahtuhu bima'in, maka sedikit aku bersihkan dengan air. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya, yakni beliau jadikan, kalau di zaman kita sekarang dijadikan sebagai sejadah, dijadikan sebagai alas salat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu, maka aku pun berbaris dengan seorang yatim, seorang anak yatim. Yang yatim ini telah disebutkan pada pertemuan yang lalu namanya adalah Dumairah. Nama anak yatim tersebut adalah Dumairah. Wal ajuzu min waraina, dan nenekku berada di belakang kami. Fa shallalana rak'atain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, tsumman sharaf, kemudian beliau berpaling dan berpamitan untuk pulang keluar dari rumah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Bukan seorang nenek yang diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami Anas ibn Malik dan mengimami sang ibunda, ibunda dari Anas ibn Qamani an yaminihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan aku berada di kanan beliau. Wa aqama al-mar'ata khalfana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ibunda Anas ibn Malik salat di belakang kami. Qala sahibul kitab, al-yatim huwa Dumairah jiddu Husain ibn Abdullah ibn Dumairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis yang ketiga ini bisa kita bahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab memenuhi undangan yang dimiliki oleh nenek dari Anas ibni Malik yang bernama Mulaikah. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di. Kata beliau, wa fihi husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari penggalan lafaz yang pertama ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam menjawab memenuhi undangan yang diberikan kepada beliau dari sisi Mulaikah, neneknya Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Di dalam penggalan ini terdapat husnu khuluqihi atau husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak, luhurnya budi pekerti yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Hatta innahu yujibu da'watal mar'ati wal mamluk. Hanya undangan seorang nenek tua, tapi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diremehkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan kepada kita penghargaan kita kepada orang lain itu tidak pandang bulu. Orang tua terlebih harusnya kita menghormati mereka dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kalangan muslimin dan tidak menghormati orang-orang tua dari kalangan muslimin. Maka orang tua itu bukan untuk diremehkan, orang tua itu untuk dihormati. Dan penghormatan serta penghargaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu realisasi yang beliau amalkan dan contohkan untuk kita, menjawab undangan nenek Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian setelah hidangan tersebut dimakan, disantap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qumu fali usalli lakum. Ayo kita melaksanakan salat di rumah kalian. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di, ay, maksudnya adalah, li ajli tata'allamu salati. Aku mengerjakan salat di rumah kalian agar kalian bisa mempelajari bagaimana tata cara aku mengerjakan salat sempurna dari takbiratul ihram sampai salamnya. Karena di sekian banyak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyarankan, menghasung umat beliau sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Ini terulang dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ayo kalian salat seperti aku mengerjakan salat. Salatlah kalian sebagaimana tata cara aku sholat. Perkara sholat sudah tidak bisa kita pungkiri, sudah tidak bisa kita pungkiri tentang keutamaannya, besarnya kemuliaan yang ada di dalam ibadah tersebut, bahkan termasuk imaduddin, tiang dari agama yang kita miliki, agama yang kita peluk ini. Maka sholat ini adalah amalan besar yang memang Rasulullah SAW menginginkan para sahabat beliau sholat sebagaimana beliau mengerjakan sholat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam seorang sosok, seorang pribadi yang memang dijadikan dan diperintahkan oleh Allah sebagai qudwatun hasanah, panutan terbaik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat agar seluruh sahabat beliau bisa mengerjakan sholat secara sempurna dari takbiratul ihramnya sampai ke salamnya. Kisah yang sudah kita ketahui bersama, musi sholati, seorang yang jelek mengerjakan sholatnya. Musi'u salatahu. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam berada di dalam masjid memperhatikan gerak-gerik salatnya seorang sahabi. Kemudian dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan salatnya, dia ucapkan assalamualaikum ke kanan, dia ucapkan assalamualaikum ke kiri, beranjak dia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Shalli." Ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli. Karena kamu belum sholat. Kalau dari seorang yang tidak perhatian dengan perkara sholat, akan diterima. Apa hajatmu, apa kebutuhanmu, selesai. Tidak akan ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang nasih. Beliau alaihi salatu wasallam tidak diam dari kesalahan yang ada di tengah-tengah para sahabat beliau. Akan ditegur langsung. Ini menunjukkan mahabbah, kecintaan yang sempurna yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya secara umum, kepada seluruh sahabat secara khusus radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka ikhwati fillah, ya rahimakumullah, Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati orang tersebut mengulangi sholatnya yang kedua dengan tata cara yang sama seperti yang dia lakukan pertama kali, dia ingin lagi beranjak menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hajatnya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada permasalahan, ada problem yang ingin dia selesaikan, ingin mendapatkan solusi terbaik dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat tata cara sholatnya yang keliru, diperintahkan lagi yang ketiga, sholli, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena sungguhnya kamu belum mengerjakan sholat. Diperintahkan lagi oleh Nabi, bahkan sampai dinukilkan dalam riwayat yang sahih, orang tersebut putus asa, aku tidak mampu lagi melakukan sholat. Artinya bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali terulang, berkali-kali diulangi, diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sholli, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat cerita, akhirnya beliau alaihi salatu wasallam lah yang mengajari bagaimana tata cara salat yang benar. Dinukilkan bahwasanya salat yang benar paling tidaknya ada sebuah amalan besar, sebuah rukun yang harus ada di dalam salat yang tidak dikerjakan oleh sahabat tersebut dan ditinggalkan, selalu ditinggalkan di setiap salatnya, yang bernama at-tuma'ninah, tenang di dalam salat. Ini yang tidak dimiliki oleh sahabat tersebut. Maka ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, yang menjadi syahid dari kisah-kisah ini adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengajarkan, "Ayo para sahabatku, salatlah. Bagaimana kalian melihat aku salat, atau salatlah dengan tata cara yang telah aku amalkan di tengah-tengah kalian. Kurang apa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar?" Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar agar apa? Agar dilihat oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, yuballighu syahidul ghaiba. Ketika para sahabiyat tidak bisa melihat bagaimana tata cara Nabi salat, maka sahabiyat akan belajar dari para suami mereka, sahabat-sahabat yang melihat langsung, menyaksikan langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Mulaikah, atau berada di rumah Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda, qumu fali usalli lakum, ayo kita berdiri, kita beranjak dari santapan yang telah kita santap ini, walhamdulillah, fali usalli lakum, kemudian aku akan mengerjakan salat di tengah-tengah kalian, di rumah kalian. Agar apa? Kata Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, li ajli tata'allamu salati, agar kalian bisa mempelajari bagaimana tata cara salatku. Fa innahu yusalli lillahi li ajli ayyata'allamu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, mengerjakan salat itu lillah, karena Allah subhanahu wa taala, ikhlas, karena beliau menjadi seorang pribadi yang mukhlis, tidak kita ragukan lagi keikhlasan yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, li ajli ayyata'allamu, agar mereka para sahabat, khususnya Anas ibni Malik, khususnya sang nenek tua yang bernama Mulaikah, di dalam riwayat lain sang ibunda, ibunda dari Anas ibni Malik, dalam riwayat lain ada al-yatim Dumairah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, bisa benar-benar menyaksikan secara langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dari takbiratul ihram sampai salamnya. Kalau di dalam masjid mungkin banyak para sahabat, tapi kalau di rumah pelajaran ini, ta'lim ini lebih khusus lagi, akan diserap dengan matang oleh Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian disebutkan oleh Imam Sa'di di antara faedah dari penggalan lafaz ini, qumu fali usalli lakum, fihi tawadhu'uhu wa nushuhu wa husnu ta'limihi. Di dalam penggalan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau alaihi salatu wassalam, qumu fali usalli lakum, ayo kita mengerjakan salat di rumah kalian ini. Di dalamnya terdapat sifat ketawadu'an yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nushuhu, nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, kepada sang nenek tua Mulaikah, begitu pula sang ibunda secara khusus, begitu pula kepada para sahabat secara umum, karena otomatis Anas bin Malik tidak akan mengkitman, tidak akan menyembunyikan ilmu beliau radhiyallahu taala anhu arda. Maka Anas bin Malik diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan demikian, loh caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbiratul ihram, begini tangan beliau diangkat sejajar ukuran ini dan itu, begini ketika beliau rukuk sejajarnya punggung beliau demikian, begini tata cara beliau i'tidal, begini tata cara beliau sujud. Dinukilkan semua oleh Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Anas Ibn Malik berupa fi'il, berupa perbuatan. Dan ini juga bisa kita ambil sebuah faedah bahwasanya nasihat itu tidak perlu melalui lisan. Bisa juga nasihat itu dengan perbuatan. Kita berikan contoh yang baik dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Seperti misalkan kita memiliki putra dan putri, memiliki anak keturunan yang biidznillah menjadi as-salihun was-salihat. Maka ketika kita ingin memberikan nasihat kepada mereka, tidak melulu dengan ucapan. Ayo kerjakan sholatul fajr, ayo kerjakan sholatul zuhur, ayo kerjakan sholatul asr, terus. Tidak melulu dengan nasihat, tapi apa? Dengan perbuatan. Kita berangkat ke masjid, disaksikan oleh dia, mungkin dia merasa, saya juga harus berangkat ke masjid. Terus, sholatul fajr demikian, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya, begitu pula, ayo kamu harus rajin baca Al-Quran. Hanya orang tuanya yang memerintahkan dengan lisan, menasehati dalam tanda kutip dengan lisan. Tapi ketika sang anak melihat keadaan orang tuanya yang tidak pernah memegang mushaf, malah lebih cenderung kepada handphonenya, lebih cenderung kepada koran dan yang seterusnya, maka sang anak akan berpikir ulang, untuk apa saya membaca Al-Quran sementara yang memberi saya nasihat tidak sibuk dengan Al-Quran. Maka nasihat itu tidak perlu dengan lisan, bisa juga dilakukan dengan al-fi'il. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis ini mengerjakan hal tersebut. Wa husnu ta'limihi SAW, dan di dalam penggalan sabda ini pun terdapat faedah betapa indahnya, betapa baiknya tata cara, metode pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, qala Anas, Anas ibn Malik mengatakan, faqumtu ila hasirin lana qadiswadda min tuli malubis. Maka aku beranjak menuju sebuah tikar yang telah usang karena terlalu lama sudah kami pakai. Kata Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi, ucapan Anas ibn Malik ini, fihi terdapat faedah di dalamnya, qasfud dunya alaihim. Betapa sempit kehidupan mereka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ketahui seorang yang fakir. Begitu pula keadaan mayoritas sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dhiqud dunya alaihim. Ketika dunia itu sempit di hadapan mereka. Tidak dibukakan lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezekinya, perbendaraannya, hartanya, uang-uangnya dan yang seterusnya. Hanya sebatas apa yang mereka miliki dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Terbukti dari karpet usang, tikar usang yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kita saja apabila kedatangan seorang yang kita muliakan, seorang yang kita hormati, apakah itu orang tua kita, guru kita atau siapapun itu, ketika beliau-beliau akan mengerjakan salat di rumah kita, akan kita siapkan sejadah ala salat yang terbaik yang kita miliki. Kalau perlu kita laundry dulu sebelum tamu tersebut datang. Karena apa? Kita ingin memberikan yang terbaik pada tamu kita. Sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bentuk kemuliaan tuan rumah terhadap tamu yang dia miliki adalah memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Dan yang terbaik yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda adalah sebuah tikar yang usang. Yang terbaik yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Wa annahum lam yajidu ahsana min hadzal hasir. Ditakkid lagi oleh Al-Imam Sa'di bahwasanya keluarga Anas ibn Malik tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dibandingkan tikar usang tersebut. Enggak ada lagi, mau diberikan apa? Mau diberi alas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam selain tikar usang tersebut? Ini yang paling bagus yang dimiliki oleh keluarga Anas ibn Malik, yang dimiliki oleh sang nenek, yang dimiliki oleh sang ibu radhiyallahu taala anhum ardhahum, ahlul jannah mereka ini khawati fillah yarakumullah. Kita lihat kondisi ahlul jannah di dunia, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, betapa fakirnya, betapa miskinnya. Maka khawati fillah yarakumullah, ini menunjukkan kepada kita kekhawatiran yang sangat yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara langsung di hadapan sahabat beliau, "Mal faqru akhsha alaikum." bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Sebaliknya yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya," ketika dunia itu dibukakan di hadapan kalian. Bisnis kalian jalan dengan mulus. Kemudian usaha kalian berkembang pesat dan yang seterusnya dari perkara-perkara dunia. Udah dunia itu mengalir. Pundi demi pundi, bendahara demi bendahara, uang demi uang dia kumpulkan sangat mudah, seakan-akan tidak membutuhkan peluhan keringat demi keringat. Bukan itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Kefakiran bukan, tapi justru dibukanya pintu dunia, dibukanya rezeki yang melimpah di hadapan mereka radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dibandingkan tikar yang usang tersebut. Maka beliau mengatakan, "Kumtu ila hasirin lana qad suwada min tul lima lubis fanadhahtuhu bima'in." Maka tetap Anas bin Malik seorang sahabil jalil, sahabat yang utama. Beliau bukan hanya sekedar memberikan tikar yang usang untuk Nabi alaihi salatu wasallam pakai, mengimami salat di rumah beliau radhiyallahu taala anhu arda, diusahakan oleh Anas bin Malik bagaimana caranya agar tikar usang ini paling tidaknya bersih, paling tidaknya tidak mengganggu kenyamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Mungkin ada bekas debu dan yang seterusnya. Apa kata Anas? Fanadhahtuhu bilma. Sedikit aku percikkan air, tetap aku bersihkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ikramud dhuyuf, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kemuliaan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa lebih dari itu yang diberikan oleh Anas bin Malik. Kemuliaan Nabi sangat tinggi. Diberikan tikar yang usang memang tidak pantas, tapi mau dikata apa? Tidak ada lagi yang ada di rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang dimiliki oleh Anas bin Malik ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan kesempatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disolati rumahnya, disolati tikar usangnya, dalam tanda kutip harta yang paling mewah, benda yang paling mewah yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi yang dicari, ikhwati fillah yarakumullah, keberkahan ketika tikar tersebut disolati di atasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan kita untuk bertabarruk. Hadis yang telah kita sebutkan atau kisah-kisah yang telah kita sebutkan bagaimana beberapa sahabat Nabi mengambil air wudu, sisa air wudu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka khawatir filah yara'akumullah, faedah pula yang bisa kita ambil dari harta-harta duniawi yang kita miliki itu, targetnya bukan kuantitasnya, bukan sebanyak apa kita bisa mengumpulkan harta benda dunia ini, tapi yang harus kita lihat, poin utama yang harus kita lihat adalah kualitasnya. Dari sisi mana kualitas itu? Keberkahannya. Apakah gaji bulanan saya ini berkah? Apakah usaha saya ini berkah? Apakah bisnis saya ini berkah, mendatangkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Itu yang harus menjadi poin utama. Anas bin Malik tidak memiliki apa-apa dari perkara dunia, akan tetapi keberkahan ada di sisi beliau radhiyallahu taala anhu arba. Ini yang dicari. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang meniti jejak para salaf, jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum, harus kita camkan perkara ini dalam kehidupan kita. Bukan banyaknya yang kita cari, percuma banyak tapi tidak berkah, wal'iyadzubillah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Lebih baik sedikit daripada banyak tapi tidak berkah. Kalau banyak berkah, walhamdulillah, itu fadlun minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kaya tidak tercela. Nabi Allah Sulaiman kaya raya, tapi tidak tercela. Perkara ini sesuai dengan apa yang ada di sisi kita. Apakah kita bisa mengontrol apa yang kita dapatkan dari keberkahannya? Jangan ada sedikit pun perkara-perkara yang haram, ada unsur ghish, penipuan, khianat, pengkhianatan dan yang seterusnya dari apa yang kita miliki yang akan kita berikan nantinya kepada anak dan istri kita. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian kata Anas bin Malik, faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada inti pembahasan dari bab ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berada di hadapan kami. beliau menjadi imam di hadapan kami. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, dan aku berada di belakang beliau bersama seorang anak yatim, bersama Dumairah. Wal ajuzu min wara'ina, dan nenek kami atau nenek aku berada di belakangku. Maka khotif fillah yarakumullah, apa yang disebutkan di sini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tata cara seorang berbaris atau bersof ketika dia berdua. Jadi makmumnya ada dua, imamnya satu, totalnya tiga orang. Makmumnya dua orang, jadi yang dihitung itu makmumnya. Makmumnya apakah dua, tiga, empat, dan yang seterusnya. Apabila makmumnya dua, maka posisinya adalah persis di belakang imam. Dan imam itu di tengah-tengah mereka. Jadi imam di tengah, paling depan, kemudian dua di belakangnya. Kalau ada perempuan, di belakangnya lagi, di barisan ketiga. Jadi barisan pertama imam, barisan kedua makmum laki-laki, barisan ketiganya adalah wanita. Walaupun bersendirian, gak ada masalah. Nanti akan kita bahas, bi'idnillahi ta'ala, mungkin pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana hukum seorang laki-laki, perhatikan ya, seorang laki-laki muslim, bukan wanita. Seorang laki-laki yang dia mengerjakan sholat berjamaah di suatu masjid, tapi dia bersendiri di belakang shaf. Shaf pertama full, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat belum ada orang, baru dia yang akan masuk. Ternyata dia sendiri di belakang shaf sampai imam mengucapkan salam, dan dia mengikuti tata cara sholatnya imam atau gerakan-gerakan sholatnya imam sampai selesai dalam kondisi bersendirian di belakang shaf keempat atau di belakang shaf ketiga. Dia berada di shaf keempat sendirian. Apa hukum sholatnya? Akan kita sebutkan khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dengan tegas mengatakan sholat orang tersebut tidak sah, batal, harus dia ulangi. Hati-hati, bukan perkara yang remeh. Hadisnya ada, hadis dari Ali bin Syaiban radhiyallahu taala anhu arda, akan kita bahas biidznillah taala. Jumhur ulama, jumhur al-fuqaha, al-Imam Malik wal Imam Syafi'i wal Imam Abu Hanifah alaihim rahmatullah mengatakan salatnya masih sah, tapi dia telah melakukan hal yang makruh. Artinya apa? Kesempurnaan pahala tidak akan dia dapatkan karena dia tidak memiliki shaf, kanan dan kirinya kosong. Nanti akan kita sebutkan bagaimana caranya. Ini shaf pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh. Dia berada di shaf keempat, di belakang shaf ketiga sendirian. Gimana? Ada caranya. Biidznillahi ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Maka ini faedah pertama, yaitu kaitannya dengan posisi shaf seorang imam ditemani dengan dua orang makmumnya ditambah satu orang jamaah wanita. Kemudian faedah yang kedua adalah riwayat yang berikutnya yang disebutkan di sini oleh musannif alaihi rahmatullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Nabi alaihi salatu wasallam hanya memiliki satu makmum, yaitu Anas ibn Malik. Al-yatim Dumairah enggak ada dalam riwayat Al-Imam Muslim. Nanti akan kita sebutkan faedah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Musa'adi alaihi rahmatullah, bahwasanya Dumairah ini ternyata terakhir datangnya. Jadi sudah dikerjakan salat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru al-yatim Dumairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah datang masuk rumah Anas bin Malik dan ikut salat bersama mereka. Ketika awal-awal salat, Anas bin Malik hanya bersendiri menjadi seorang makmum dan ibunda beliau radhiyallahu ta'ala anha. Fa'aqamani an yaminihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan aku di kanan beliau. Ini faedah kedua yang bisa kita ambil. Kalau hanya satu orang makmum, hanya berdua dengan imam, maka posisi imam berada di kirinya makmum. Jadi imam di sebelah kanannya makmum. Apa kata Anas bin Malik? Fa'aqamani an yaminihi, makmum berada di posisi kanannya imam. Artinya apa? Imam di kirinya makmum. Ini tata cara yang benar. Dan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau menta'lim mengajarkan Anas bin Malik tidak diperintahkan untuk sedikit mundur ke belakang, wahai Anas. Tidak. Tapi apa? Fa'aqamani an yaminihi. Ini disebutkan oleh para ahlul lughah setaranya, sama antara seorang imam dengan seorang makmum. Imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, setara. Makmum tidak usah mundur. Jadi sama rapat, satu saf. Faqamani an yaminihi. Nanti akan kita sebutkan pada hadis yang keempat bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengimami salat seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Abbas, dan ketika itu yang dilakukan adalah salat sunnah, dan ketika itu pula yang dikerjakan adalah salatul lail. Dan pada saat itu Abdullah bin Abbas masih berusia 13 tahun. Ibnu Abbas nanti singkat cerita berada di kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipindah oleh Nabi Shallallahu Wasallam ke arah kanan, disetarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari posisi kiri dipindahkan ke posisi kanan, dan saf mereka berdua rapat setara, tidak mundur sedikit posisi makmumnya. Ini faedah kedua yang bisa kita dapatkan. Wa aqama al mar'ata khalfana, dan Nabi SAW memposisikan ibu kami, yakni ibu Anas bin Malik, di belakang kami. Tetap yang namanya An-Nisa pasti posisi safnya berada di belakang rijal. Enggak akan ada di dalam syariat Islam yang mana posisi nisa itu disejajarkan dengan rijal. Jadi mau berapapun dari kalangan nisa, satu orang, dua orang, tiga orang dan yang seterusnya, posisinya pasti berada di belakang safnya rijal. Akhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian disebutkan fasallalana rak'atain, kata Anas bin Malik, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat dua rakaat, tsumman sharaf. Kemudian beliau berpaling, selesai dari salat yang ada dan keluar dari rumah kami. Di antara faedah pula yang disebutkan oleh Anas bin Malik, wasafaftu ana wal yatim. Al yatim, seperti yang kita ketahui definisi dari yatim adalah seorang yang ditinggal oleh ayahnya dalam kondisi dia belum baligh. Artinya dia masih kecil, dia belum balik. Mungkin masih mumayyiz, masih 7 tahun, 8 tahun. Dia masih mumayyiz, tapi belum balik. Belum mengalami mimpi basah, belum mengalami mandi junub. Maka di antara faedah dari hadis ini, bolehnya seorang anak kecil masuk ke dalam saf. Hadis ini dalilnya. Dan ini walhamdulillah yang mendasari kita kenapa kita meminta dari kalangan talabah yang dari TA 1, mereka kan 7 tahun di lapaf. Jangan terpisah sendiri di belakang. Kalau terpisah sendiri di belakang baik, mungkin kelas RA, Raudhatul Atfal, yang masih kecil, yang masih 4 tahun, 5 tahun, belum mengenal sholat, belum mentamyiz, mungkin belum bisa membedakan antara al-jamar dengan at-tamar. Belum bisa mentamyiz mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada di pikiran mereka hanya bermain, bermain, dan bermain. Tapi sudah 7 tahun, sudah 8 tahun. Termasuk al-yatib. Salat di sampingnya Anas ibni Malik. Artinya apa? Anak kecil walaupun belum balik tetap teranggap sofnya. Kalau saja seandainya Anas ibni Malik menganggap, begitu pula Nabi SAW menganggap anak kecil ini belum pantas untuk memiliki saf bersama, bersanding dengan Anas bin Malik, maka Nabi SAW akan memerintahkan Anas bin Malik untuk berada di samping beliau. Anak kecil tidak teranggap safnya, kamu sholat di sampingku. Ini perintah Nabi SAW, tapi tidak. Nabi SAW melihat kepada saf yang ada, dan ternyata Anas bin Malik disandingkan bersama al-yatim yang bernama Dhumairah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Al-yatim Anas bin Malik, sang nenek dan ibunda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ada sedikit lagi faedah apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan faaqamani an yaminihi, ketika satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan aku di kanan beliau, waqamal mar'ata khalfana, dan beliau alaihi salatu wasallam memposisikan ibuku di belakang kami. Faedah yang bisa kita ambil adalah i'tina, perhatian lebih yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika beliau mengecek saf berjamaahnya para sahabat yang banyak, saf pertama, kedua, ketiga. Bukan hanya itu, tapi bilangan makmum yang sedikit, walaupun hanya satu orang, walaupun hanya Anas ibni Malik, tetap diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti kemarin yang saya sebutkan pada majelis yang lalu, bagaimana eratnya kaitan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Realisasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan, ayo luruskan saf-saf kalian, ayo jadikan saf kalian itu lurus seperti barisannya para malaikat di hadapan Rabb mereka. Maka ini semua dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada saat makmumnya banyak, walaupun sedikit, walaupun hanya satu orang, Anas bin Malik, fa aqamani an yaminihi, artinya beliau alaihi salatu wasallam yang memposisikan Anas bin Malik di sebelah kanan beliau. Kalaulah beliau menjadi seorang yang tidak perhatian kecuali pada jumlah sahabat yang banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengajarkan hal ini kepada kita. Mau dimanapun posisi Anas bin Malik tidak akan digubris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dipedulikan. Tapi bukan itu pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian beliau terhadap saf, apakah saf tersebut banyak jamaahnya ataukah sedikit walaupun hanya satu orang. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan, wa qawluhu fir riwayatil ukhra, di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari riwayat Al-Imam Muslim, fa aqamani an yaminihi, Nabi alaihi salatu wasallam memposisikan aku di kanan beliau, yuhtamal annaha waqi'atun ukhra. Ini ada kemungkinan bahwa kejadiannya, kisahnya adalah kisah yang lain. Jadi bukan kisah bersama al-yatim, bukan kisah bersama Dumairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Jadi ini kisah yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung memenuhi undangan bukan hanya satu kali ini ke rumah Anas bin Malik. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kedekatannya dengan Anas bin Malik seperti apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Anas bin Malik sebagai seorang khadim, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran sang ibunda Anas bin Malik untuk dijadikan sebagai khadim yang membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kedekatan antara Anas bin Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedekatan yang sangat, bukan hanya satu dua kali Nabi alaihi salatu wasallam berziarah, berkunjung, memenuhi undangan keluarga Anas bin Malik, akan tetapi berkali-kali. Di antara kejadian-kejadian tersebut, beliau pun pernah mengerjakan sholat dan imamnya hanya satu, yaitu Anas bin Malik bersama ibunda. Kalau kejadian ini berbeda ketika sang nenek yang mengundang, di sana ada al-yatim yang bernama Dumairah. Wa yuhtamal, kata beliau, dan bisa jadi ada kemungkinan lain, wa huwa adh-dhahir annahu aqamahu an yaminihi awwalan. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Kalaupun ternyata riwayat ini kita terapkan pada kisah ini, maka cara menggabungkannya adalah, pertama kali awal-awal salat, Anas ibni Malik diposisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping kanan beliau. Falamma ja'a al-yatim musaffa ma'a Anas, maka ketika al-yatim masuk ke dalam rumah Anas ibni Malik ingin juga mengerjakan salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anas ibni Malik mundur. Dan ini ada faedah, apabila kita salat hanya berdua bersama imam, satu imam satu makmum, kemudian ada makmum ketiga yang ingin sholat, atau makmum kedua, orang ketiga, afwan, orang ketiga atau makmum kedua yang ingin sholat di belakang imam tersebut, maka sang imam bisa memerintahkan sang makmum untuk mundur. Atau mungkin orang yang baru datang, makmum yang baru datang memberikan isyarah kepada orang yang di sebelah kanan, makmum pertama tadi, ditepukkah pundaknya atau tangannya atau lengannya atau apapun isyarat-isyarat yang ada. Tidak harus di bagian atas, mau di bagian pinggir, mau di lengannya, mau di telapak tangannya, atau mungkin mau ditarik secara ringan, gak ada masalah. Yang penting memberikan isyarat bahwa ayo mundur, saya ingin mengerjakan sholat berjamaah bersama kalian. Sehingga posisinya seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, satu makmum di bahagian depan, afwan, satu imam di bahagian depan dan dua makmum di bahagian belakang. Falamma ja'a al-yatim safa ma'a Anas wa sara khalfahu Anas bin Malik dan al-yatim Dumairah berada di belakang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu min waraihim. Sementara sang nenek yang bernama Mulaikah berada di belakang mereka, berada di belakang Anas bin Malik dan Dumairah radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang menjadi syarah penjelasan dari hadis yang ketiga ini, dan biidznillah taala kita akan masuk kepada hadis yang keempat pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah bermalam di rumah bibi beliau yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat malam, Abdullah bin Abbas, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin mengerjakan salat malam, maka Abdullah bin Abbas pun beranjak dari kasurnya, beranjak dari pembaringannya, ingin pula mengerjakan salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala akan kita sebutkan bahwa Abdullah bin Abbas karena ketika itu baru berumur 13 tahun, masih anak-anak, beliau mengerjakan salat malam bersama Nabi sampai terkantuk-kantuk, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjewer Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Insyaallah taala akan kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.